Ya, pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dari suatu topik yang menarik, manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Beberapa waktu yang lalu, minggu-minggu yang lalu kita telah belajar tentang manusia sebagai makhluk sosial, kemudian manusia sebagai makhluk pekerja. Kali ini kita masuk pada bagian manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kalau kita mendengar istilah budaya, maka kita menemukan istilah yang tidak asing lagi tentunya. Karena kita tahu bahwa kebudayaan adalah merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sejak turun-temurun dan itu diwariskan. Dan kita memahami berbagai budaya, apalagi di Indonesia ini kaya dengan budaya-budaya yang ada. Kalau kita kumpulkan, begitu ragam dan begitu kaya budaya itu. Nah, saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 dan 28, kemudian pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Saya membaca buat kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 2:15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kalau kita perhatikan dari situs Wikipedia, di dalam situs Wikipedia menjelaskan bahwa definisi budaya itu dimaknai sebagai pengimplikasian daripada iman Kristen di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, karena yang membuat Wikipedia ini mungkin latar belakangnya orang Kristen, jadi dia memahami bahwa budaya itu sebenarnya merupakan implikasi daripada wujud iman Kristen di dalam kehidupan hari-hari kita yang bisa ditampakkan melalui budaya-budaya yang berkembang. Dalam hubungan dengan sesama manusia, maka kita melihat budaya adalah sesuatu yang membawa kita untuk diperintahkan, dimandatkan untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi di dalam sebuah relasi dengan sesama kita. Itu juga menyangkut nanti perilaku dan juga sikap kita, nilai-nilai yang kita anut, itu berhubungan dengan sesama kita. Kemudian di dalam respon kita terhadap perintah Allah kepada ciptaan yang lain, maka tadi di pasal yang kedua ayat yang ke-15 dijelaskan bagaimana kita disuruh menata, mengelola, memelihara, dan mengusahakan taman itu. Artinya bahwa di dalam budaya ada sebuah hubungan, relasi yang disebut pada waktu lalu hubungan sosial dengan orang lain, dan bukan hanya hubungan sosial dalam pengertian hubungan yang berjalan biasa saja, tetapi hubungan sosial yang teratur dengan nilai yang tinggi, dengan sebuah perilaku yang agung, sehingga orang bisa saling menghormati, tenggang rasa, saling mengasihi di dalamnya, dan ada aturan-aturan main yang berlaku. Kemudian di dalam hubungan dengan ciptaan yang lain, maka kita tidak semena-mena terhadap semua ciptaan, sehingga semua kita ambil dan kita habisi untuk kita, tetapi di dalamnya kita memperlakukan dengan sebuah tanggung jawab, mengelola, memelihara, dan mengusahakan dalam hubungan tanggung jawab kita terhadap Tuhan yang sebagai miliknya. Jadi kalau kita perhatikan dalam istilah mandat atau budaya dan budaya itu, maka dapat diartikan bahwa mandat itu merupakan suatu perintah atau tuntutan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam sebuah ketaatan. Itu makna dari sebuah mandat. Artinya sesuatu perintah dari sang atasan yang lebih tinggi kepada yang lebih bawah. Kalau dalam hal ini perintah dari sang Bapa atau Allah sebagai pencipta kepada manusia sebagai ciptaannya. Di dalam perintah itu manusia harus taat, takluk, menghormati sang penciptanya. Jadi dalam mandat ini ada sebuah aturan main yang berlaku. Kemudian budaya itu bicara tentang sebuah peradaban kehidupan manusia yang terus menerus. Memang kalau kita perhatikan di dalam awal-awal mandat budaya yang dikembangkan oleh manusia, manusia masih menjalaninya dengan sebuah sikap yang menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, menyembah Tuhan di dalamnya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, lagi-lagi dosa merusak sebuah sistem, termasuk kehidupan manusia di dalam berbudaya. Yang tadinya budaya dikembangkan untuk kesenangan Tuhan, maka sekarang budaya menjadi sebuah hal yang dikembangkan untuk kesenangan yang lain. Bisa wujudnya kepada penyembahan nenek leluhur, kemudian kepada dewa-dewa, atau kepada kepuasan diri. Nah, di dalam hal ini, maka kita melihat bahwa teologi reform memandang bahwa setiap orang Kristen harusnya mengintegrasikan bahwa iman Kristen itu harus menempatkan budaya pada posisi yang benar. Artinya, jangan sampai kita larut pada budaya di dalam percampuran pada praktek okultisme, praktek mistis, animisme yang kita terima dari leluhur kita, kemudian itu kita kembangkan tanpa melihat nilai-nilai apakah ini cocok dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, sehingga tugas kita sebagai orang percaya, memang kita tidak membuang budaya itu, tetapi kita harus memilah, memfilter, melihat lagi budaya ini sebenarnya ada unsur apa. Kita enggak membuang budaya itu, tetapi konsep yang ada di dalam budaya itu yang harus kita buang. Kalau istilah Pak Wickman di dalam khotbahnya tentang hal ini, maka dia berkata bahwa kalau misalnya ada jerawat di muka kita, enggak mungkin muka kita yang dibuang gitu kan. Pasti jerawatnya yang dibuang. Nah, itu sama dengan konsep budaya, bukan berarti budaya itu yang kita buang, tetapi konsep yang terkandung di dalam budaya itu. Misalnya kalau budaya itu mengarahkan kita kepada sebuah atau suatu penyembahan terhadap dewa atau dewi, maka arahnya yang harus dirubah. Nah, sehingga di dalam hal ini kita bisa mulai mengarahkan. Kalau istilah orang zaman dahulu, ketika para misionaris datang ke pedalaman, mereka mulai mengkontekskan nilai-nilai budaya itu dengan iman Kristen, maka mereka pelan-pelan mengubah arahnya tadi untuk untuk penghormatan atau pemujaan kepada dewa-dewa, maka sekarang ke arah Tuhan, kepada Allah yang hidup itu. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu ke Kalimantan, maka ada satu hari di mana dirayakan yang namanya Gawai Dayak. Gawai Dayak itu nanti selain daripada semua orang boleh pergi ke rumah siapa saja, makan apa saja yang ada di rumah itu, maka sebelum acara itu ada istilahnya penyembelihan. Kalau orang yang masih memegang ajaran leluhurnya, maka mereka menyembelih ayam, kemudian darahnya langsung diminum. Tetapi ya itu kepercayaan mereka. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, ya kita beribadah seperti biasa, nanti setelah itu baru kita makan-makan ke rumah tetangga. Jadi dijaminlah semuanya makanannya enak, kemudian kita bisa satu hari itu keliling ke rumah-rumah tetangga. Jadi masuk ke rumah sini, bebas kita mau masuk rumah siapa. Jadi enggak ada larangan. Misalnya kita orang luar datang ke situ pun bisa. Bisa makan, bisa masuk. Dan itu diterima dengan baik. Tetapi ini budaya. Budaya ini bagus? Ya bagus, karena membawa orang untuk dalam sisi lain, untuk menerima satu sama lain. Sehingga orang membuka diri bagi orang-orang lain. Entah itu yang dikenal dan tidak dikenal. Sehingga kalau kita lewat dari di depan rumahnya, ayo masuk ke rumah, gitu kan. Ayo masuk ke rumah, gitu. Kalau istilah sana, berandau bah, gitu kan. Jadi istilahnya, ya sungguh mengesankan. Sehingga orang-orang ketika di dalam suasana seperti itu, yang menarik bagi saya adalah, ya memang tidak serentak ya diadakan. Misalnya di kampung ini, hari ini, di kampung sebelah hari yang kemudian. Jadi kita bisa pergi ke kampung yang lain, ke kampung yang lain. Dan itu budaya yang bagus menurut saya. Selain daripada kita makan enak, kita juga bisa mengunjungi tetangga kita, apa kampung yang lain, yang mungkin selama ini sibuk dengan rutinitas pekerjaan kita. Ya mungkin bisa dilakukan juga di GRI gitu ya. Tetapi yang menarik adalah itulah budaya. Dalam hal ini kita melihat budaya harus dibawa kepada konsep iman Kristen. Jadi budaya itu tidak boleh lepas daripada yang namanya iman Kristen, tidak boleh berjalan sendiri apalagi diselewengkan dan kemudian dipergunakan untuk melawan Tuhan. Nah sehingga di dalam bagian kita berbudaya, setinggi-tinggi apapun budaya itu, sebagus-bagus apapun nilai yang ada di dalamnya, tetapi kalau tidak ada nilai kekristenan maka itu menjadi tidak berarti. Nah sehingga tugas kita sebagai orang percaya bukan kita melarutkan diri dalam budaya itu sehingga kita kompromi di dalamnya, tetapi kita mestinya menjadi bagian yang menyatakan iman Kristen, bersaksi di dalam iman Kristen kita, di dalam budaya-budaya yang masing-masing kita anut dengan latar belakang kita masing-masing. Nah sehingga di dalam bagian ini, ya kita jangan misalnya lihat budaya orang tertentu, kemudian kita langsung, oh ini penyembahan nih, kepada dewa yang lain nih, harus ditengking nih, kita harus enggak ikut nih. Jadi ada sikap-sikap yang kadang terlalu berlebihan daripada kita orang yang percaya. Nah, sehingga tanpa melihat dulu, oh, di sini Kristen mestinya bisa masuk apa nih? Misalnya, kayak orang Jawa kan ada yang istilah potongan tumpeng ya. Jadi katanya kalau merah itu kan ada cabai di atasnya, ya kalau dikonteskan dengan budaya itu nilainya kekristenan banget kayaknya. Tumpeng kan itu bukit ya, atau bukit Golgota kata orang. Kemudian merahnya itu kayaknya salib. Jadi ada penggambaran-penggambaran yang bisa kita masukkan nilai di dalamnya, yang kita bisa bawa kepada sebuah sikap yang hormat, penyembahan kepada Tuhan. Jadi di dalam hal ini tidak serta-merta sesuatu budaya itu salah. Nah, yang salah adalah ketika kita kompromi dengan budaya itu, kemudian kita lupa dengan identitas kita sebagai orang percaya. Nah, sehingga ketika kita masuk dalam budaya, harusnya kita melihat ini sesuatu yang bernilai untuk kemuliaan nama Tuhan, kalau kita bisa mengembalikan atau melihat nilai yang bisa dibawa untuk kemuliaan namanya. Jadi, budaya apapun menurut saya itu adalah sesuatu yang baik bagi semua orang. Tetapi bagaimana orang menaruh sikap pada budaya, konsepnya yang salah dibuang, kemudian sekarang diarahkan kepada siapa budaya itu. Tentu sebagai orang percaya, seperti yang dikatakan di dalam pemahaman orang Reform, bahwa pemahaman orang Reform tadi berkata bahwa segala sesuatu termasuk itu budaya, harus diintegrasikan di dalam iman Kristen kita, di dalam sikap yang menghormati Tuhan, memuliakan Dia. Bahkan lebih tajam lagi, orang Reform berkata bahwa baik politik, ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, dan semua aspek kehidupan kita harusnya mendatangkan sebuah sikap untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya termasuk dulu yang sudah kita pernah bahas, menyangkut hubungan dengan sesama kita, itu mestinya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Termasuk hubungan kita dengan pekerjaan kita, harusnya menjadi sikap yang membawa kita untuk melihat sesuatu yang mulia yang Tuhan berikan pada kita, yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi kalau kita melihat dalam bagian ini, maka kita harus sadar betul ternyata manusia itu diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Jadi patokan yang jelas, standar yang jelas yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya, yaitu kita memiliki gambar dan rupa Allah di dalam kebangkitan kita. Oleh sebab itu, semua aspek itu harus mencerminkan gambar dan rupa Allah yang melekat pada setiap orang yang percaya. Nah, sehingga dalam bagian kita berbudaya, di dalam bagian kita bekerja, di dalam bagian kita bersosial, itu mestinya aspek-aspek itu mencerminkan sikap kita sebagai orang yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Saya melihat pada bagian ini, maka apa yang ditulis oleh Alkitab, ternyata Allah memberkati mereka, dikatakan. Mereka diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, Allah memberkati mereka, lalu Allah memberi perintah pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kontrolnya pada semua aspek yang berkembang ternyata ada pada setiap generasi. Generasi yang namanya generasi yang bergambar dalam rupa ciptaan Allah. Kemudian kontrolnya adalah pada mereka yang terus bertambah banyak, memenuhi bumi, kemudian mereka berkuasa atas segala sesuatu yang ada, termasuk ikan, burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Artinya kita sebagai makhluk yang berbudaya mempunyai kontrol atas semuanya. Kontrol untuk berkuasa, mengatur, mengelola, menata, sehingga apapun yang kita lakukan sebagai wujud tanggung jawab, sebagai wujud cinta kasih kita, sebagai wujud respek kita terhadap Allah yang telah menciptakan kita. Nah, sehingga kalau di Kalimantan, saya teringat dulu waktu bapak saya masih sekolah di sekolah misi, sekolah Alkitab. Orang Kalimantan itu kan hampir semua dimakan ya. Burung, ikan, apalagi ular. Jadi hampir semuanya. Ya, sekarang tergantung selera lah. Kalau mau makan ya makan, kalau enggak. Tetapi rata-rata hampir semuanya itu dimakan. Nah, satu kali orang-orang kan dapat ular yang besar. Ular sawah lah istilah orang Kalimantan. Jadi digotong ke rumah misi, rumah orang-orang apa misionaris itu. Kaget dia. Ini untuk apa nih ular? Mau kita makan, Pak? Kata orang Kalimantan kan. Mau kita makan? Oh, tidak boleh dimakan. Ini ciptaan Tuhan, harus dilepas, kata. Wah, orang Kalimantan kan berpikir, oh ini orang gila ini gitu kan. Udah kita dapat susah-susah ini dilepas lagi gitu. Jadi ada sebuah konsep yang berbeda. Kalau kita dapat sesuatu, ya sampai istri saya juga kaget, bapak saya dapat landak dari jeratannya, kemudian dia cerita, hari ini lauk apa pak? Saya bilang, pas saya telepon, oh, hari ini lauknya landak, katanya. Istri saya kaget, kok bisa lauk landak, katanya kan. Kalau di sini kan biasanya kita susah nemu landak, kemudian ya paling di tempat tertentu. Tetapi ya itulah yang terjadi. Nah, di dalam hal ini memang kalau kita melihat ada perilaku, ada sebuah sikap yang memang turun-temurun mereka hidup dari itu. Tetapi menariknya ya mereka hari lepas hari ya menggantungkan diri pada alam. Jadi apa yang didapat hari ini itu yang dimakan. Ya kalau istilah Pak Bigman itu apa, memang orang Kalimantan itu kalau dapat hari ini misalnya cukup banyak, ya besok nggak ngambil lagi gitu. Jadi kalau hari ini dapat ikan 3, oh kira-kira cukup dimakan 2-3 hari, ya udah nggak berburu ikan lagi. Kalau orang Jakarta kan kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah tetapi ya itu budaya. Budaya bisa dikelola, bisa diatur, bisa diarahkan. Sekarang bagaimana kita memahami sebagai makhluk yang berbudaya? Memang Tuhan memberikan kuasa kepada kita atas semua segala sesuatu, termasuk yang merayap di darat, di bumi, kemudian ikan-ikan dan burung-burung. Kita berkuasa atas segalanya. Tetapi jangan kita anggap bahwa oh mentang-mentang kita berkuasa, ini kita ambil habis. Kini ini kita pergunakan semaunya kita. Sehingga kita tidak punya kontrol atas diri kita, dan juga tidak punya pemahaman bahwa ternyata perlu adanya apa namanya pemeliharaan untuk ekosistem, untuk generasi berikutnya. Jangan sampai semuanya habis dilahap oleh kita karena kita merasa bertanggung jawab. Tetapi dalam hal ini kalau saya lihat, mandat budaya adalah mengarahkan kepada kita untuk bersikap dengan teratur, bersikap dengan sebuah kontrol, dengan sebuah kebijakan, kebajikan. Kenapa Allah memberi perintah ini kepada manusia? karena manusia dianggap sebagai pribadi yang memang punya kemampuan untuk itu, kejeniusan untuk itu. Kenapa manusia boleh terus berkembang di dalam budayanya? Ya karena manusia mempunyai kemampuan untuk itu. Tetapi tinggal kemana manusia ini mengarahkan dirinya. Dia menggunakan untuk kepuasan diri, untuk dewa-dewa, untuk yang dipercaya yang lainnya, atau untuk Tuhan. Nah, dalam hal ini kita menemukan bahwa ada bagian yang paling menarik saya lihat daripada apa yang disampaikan di dalam pemahaman teologi reform. Kebudayaan yang sejati harus dikembalikan kepada Allah sebagai sumber. Dan juga dikatakan Alkitab sebagai firman-Nya yang mutlak dan final dan berotoritas yang menerangi budaya itu. Jadi jelas standarnya adalah firman di dalam menerangi budaya dan itu mutlak. Jadi sesuatu yang berbeda dengan firman harus mulai diperhatikan lagi. Konsepnya yang kita buang, budayanya biarlah terus ada, terus berkembang. Dan kita melihat bahwa segala budaya itu perlu diperhatikan dalam sudut pandang firman dan Kristus sebagai pemerintah, pemilik atas semua budaya yang ada. Nah, kalau kita perhatikan, maka standar budaya memang sangat jelas bahwa standar budaya adalah dasar firman itu. Standar perilaku kita, standar dalam hubungan sosial kita, standar di dalam pekerjaan kita, ya semua aspek kehidupan kita ternyata standarnya sama, yaitu firman. Jadi kalau di dalam bagian ini dikatakan berfirman Allah, maka standarnya firman Allah itu yang menggerakkan kita untuk hidup berbudaya. Sehingga apapun yang berbeda, melawan, dan bertolak belakang dari firman itu, ya mungkin harus kita perhatikan kembali. Sehingga betul-betul ketika kita menghidupi budaya dengan budaya yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ya kebetulan saya beberapa kesempatan waktu praktek, pernah ke Nias, pernah ke Sulawesi, kemudian pernah ke daerah Tulung Agung. Jadi ya setidaknya saya melihat bahwa cukup indah budaya-budaya yang Tuhan berikan kepada setiap suku, kepada setiap wilayah. Dan semua orang bisa melihat bahwa budaya itu menolong mereka untuk mereka punya hubungan sosial, berperilaku, dan mereka mempunyai sebuah nilai-nilai tertentu. Nah, hanya memang sekali lagi nilainya harus kita bawa kepada konsep yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana iman Kristen melihat budaya? Maka iman Kristen melihat budaya sebagai sebuah hal yang mengatur relasi setiap orang di dalam hubungan yang mencintai satu sama lain, kemudian mendukung satu sama lain. Jadi budaya jangan sampai menjadi sebuah aspek yang memecah belah, tetapi harusnya mempererat, mempersatu, bahkan di dalamnya ada aspek yang kita sebut dalam tata nilai yang sangat sederhana, yaitu bicara tentang ada cinta, saling mengasihi di dalamnya. Sehingga tanpa terasa orang direkatkan dengan sebuah budaya yang ada. Kemudian dalam istilah yang yang disampaikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu menyangkut konsep bicara tentang sebuah tindakan seseorang. Jadi pola pikir, tindakan seseorang itu ternyata juga dipengaruhi oleh budaya yang ada. Kemudian budaya itu juga mempengaruhi yang namanya karakter seseorang. Orang itu lembut, orang itu ya mungkin dianggap kita kasar, keras, itu juga dipengaruhi oleh budaya yang ada. Nah, sehingga kita bisa melihat, oh kalau orang wilayah sini karakternya seperti ini, rata-rata. Oh kalau wilayah sini karakternya seperti ini, itu rata-rata. Jadi juga dipengaruhi oleh yang namanya geografis yang ada. Jadi geografis tertentu itu sangat mempengaruhi budaya Ya kalau kita perhatikan secara skala kecil, ya budaya di rumah kita juga berbeda-beda, gitu ya. Itu secara skala kecil. Secara skala kecil kita menganut budaya-budaya di dalam kehidupan kita. Tetapi memang secara umum yang sudah disahkan ya budaya secara suku, nasional yang benar-benar menjadi budaya yang kita akui bersama-sama. Tetapi setidaknya kita punya budaya-budaya yang memang perlu kita atur, perlu kita perhatikan nilainya, perlu kita perhatikan perilakunya, sehingga semua hal yang kita lakukan dalam wujud perilaku, tindakan, dan kemudian nilai-nilai yang kita anut, itu menjadi nilai-nilai yang mendukung kita untuk semakin bertumbuh, semakin membawa kita untuk melihat kasih Tuhan, dan semakin mendukung kita untuk mencintai satu sama lain di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang budaya hubungan sosial yang pada waktu lalu orang sudah sibuk dengan dirinya sendiri, dengan gadget yang ada, maka kalau kita melihat ini kayaknya menimbulkan sebuah hubungan yang renggang. Ini kayaknya menimbulkan sebuah perilaku yang tidak baik. Maka ternyata yang disebut budaya yang seperti ini mungkin perlu kita kelola, kita kontrol. Sehingga hidup berbudaya baik yang ada di rumah kita maupun di dalam aspek yang lain itu bisa menjadi perwujudan dari sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai orang berkata orang Kristen itu penuh dengan cinta kasih, tetapi di dalam rumah kita sendiri pun kita sulit untuk menyatakan kasih kita karena kita mungkin sibuk dengan kesenangan kita masing-masing, sibuk dengan kesibukan kita masing-masing. Nah, harusnya budaya yang bagus itu menciptakan sebuah kehidupan yang baik bagi kita semua. Ya, bicara tentang gereja, masing-masing gereja punya budaya yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini, apa yang kita pahami bahwa ternyata di dalam kehidupan berbudaya itu sungguh indah, sungguh menarik, sungguh menyenangkan. Dan kita bisa lebih menjunjung tinggi nilai budaya yang membawa kita untuk mengenal Tuhan, memahami Tuhan, dan diterangi oleh firman-Nya. Nah, di dalam bagian tentang budaya ini, maka kita memperhatikan sebenarnya apa sih fungsi budaya dalam iman Kristen kita. Kalau budaya itu penting dan perlu, apa sih fungsinya? Ternyata di dalam hubungan iman Kristen kita maupun di dalam hubungan kehidupan masyarakat secara umum, fungsinya adalah menciptakan sistem kehidupan bermasyarakat. Jadi di dalam hidup masyarakat itu ada sistem yang sudah diatur dengan sedemikian rupa dalam hubungan satu orang kepada yang lainnya. Misalnya sistem ini bicara tentang bagaimana sih hubungan saya dengan ayah saya, orang tua saya. Sebaliknya bagaimana hubungan orang tua dengan anaknya. Kemudian ada juga yang bicara tentang hubungan pria dan wanita. Misalnya bagaimana sih hubungan pria dan wanita yang pantas. Nah, rata-rata hubungan pria dan wanita punya batasan-batasan yang memang harus dikelola dengan baik. Kalau di daerah saya, kalau seorang pria dan wanita itu berdua-duaan, entah di tempat yang gelap atau pas terang hari yang terang, kemudian di tempat tertentu mereka berdua, itu bisa ditangkap basah namanya. Bukan kena air karena basah, tetapi tertangkap basah oleh orang tertentu dan dibawa kepada penghulu adat. Ya, buktinya biasanya kalau di kampung itu, ya mungkin diambil dari salah satu pakaiannya, kemudian diserahkan sebagai bukti. Kemudian nanti diadatin di sana. Mau gimana nih? Mau lebih serius lagi atau gimana? Nah, karena ini sudah melanggar adat, maka ada aturan-aturan adat yang menentukan. Ini ada berapa ekor babi, ada berapa hal yang dibayar. Tetapi itu aturan-aturan di dalam berbudaya. Ada sistem. Ternyata ada sebuah sistem yang namanya hukum adat itu. itu menjadi sebuah hal yang mengatur kehidupan seseorang. Siapa sih yang ngajarin nenek moyang kita seperti itu? Saya juga nggak ngerti. Tetapi yang jelas itu terjadi turun-temurun dan hampir setiap wilayah punya hal-hal seperti ini. Dan hampir budaya-budaya menentukan bahwa setiap orang yang hamil di luar nikah itu dianggap sesuatu yang tidak baik. Nah, menurut saya ini budaya yang bagus. Artinya tidak semua budaya itu budaya yang buruk yang harus kita singkirkan, tetapi ada budaya-budaya yang benar-benar mengatur kehidupan, hubungan satu orang kepada yang lainnya, dan juga mengatur hubungan antara atasan dan bawahan dan sebaliknya. Mengatur hubungan kita di dalam kerja, studi, bergaul dengan orang lain yang beragam dengan kita. Termasuk sebenarnya bagaimana mengatur kita dalam hubungan dengan orang-orang yang beragama yang berbeda. Nah, sehingga kita tidak anti dengan agamanya, kita tidak menganggap mereka buruk, kemudian menganggap kita lebih baik. Tetapi di dalam budaya ini kita memahami bahwa keberagaman itu merupakan bagian yang memang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita perhatikan dalam hal ini, maka apa sih yang baik di dalam sistem budaya itu? Maka yang baik adalah terjadi sebuah keadaan di mana orang merasa ada tenggang rasa. Ada sebuah rasa yang tertib. Sehingga orang juga merasa aman. Kemudian orang merasa terjalin hubungan harmonis di antara mereka. Itu budaya. Sistemnya mengatur setiap masyarakat yang ada. Kemudian selain daripada itu menciptakan sebuah respek satu sama lain. Kemudian orang bisa saling menghormati, saling menghargai. Tanpa kita sadari apa yang terjadi dalam kehidupan kita sampai hari ini, sedikit dan banyak itu dipengaruhi oleh budaya yang berkembang. Ada budaya yang baik, ada budaya yang jahat, jahat dalam pengertian tidak baik, yang sebetulnya bisa kita kelola, kita singkirkan kalau itu benar-benar tidak sesuai. Tetapi ada budaya-budaya yang benar-benar kita butuhkan sampai hari ini. Dan ternyata ini sangat menolong setiap kehidupan manusia, dimanapun mereka berada. Kemudian kalau kita bicara tentang tata nilai yang tidak baik itu bicara tentang sesuatu yang memang harus kita perbaharui kalau membutuhkan pembaharuan di dalamnya. Kalau membutuhkan untuk dikoreksi, kita koreksi. Kemudian bicara tentang sesuatu yang benar-benar enggak bisa ditolerir lagi, ya mungkin harus kita tinggalkan. Harus kita perhatikan lagi, kita buang. Itu kalau menyangkut iman kita kepada Tuhan tentunya sebagai orang percaya. Kemudian fungsi budaya itu apa? Di dalam hubungan kita kepada Tuhan sebagai orang yang percaya, maka itu juga memperkaya pemahaman kita bahwa ternyata Tuhan itu menciptakan sesuatu yang sangat indah. Siapa yang menciptakan budaya? Kalau saya berkata bahwa budaya itu ciptaan Allah dan dilakukan oleh manusia di dalam perkembangan kehidupan mereka. Jadi budaya itu baik adanya? Baik. Itu memperkaya kita karena nilai-nilai dari tempat yang lain bisa menjadi juga acuan bagi nilai-nilai yang kita anut. Kemudian kalau itu bicara tentang wilayah-wilayah, ternyata di semua wilayah mempunyai nilai-nilai yang luar biasa. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang orang kan kalau bicara tentang budaya apalagi ada hubungannya dengan nilai seni, itu bisa jadi bahan rebutan tuh. Udah berapa kali kita ada sedikit clash dengan yang sebelah negara kita karena sebuah budaya. Artinya sebenarnya ini memperkaya kita. Yang kadang kalau orang ambil kita gak rela karena ini sebuah hal yang menjadi ciri khas kita yang harusnya tetap ada di negeri ini. Jangan sampai diambil oleh negara lain. Tetapi dalam hal ini kalau kita mau satukan, ya gak usah sampai ke seluruh dunia. Di Indonesia saja, kalau kita mau satukan budaya itu, waduh, luar biasa. Nah, sehingga kita kalau lihat orang menari dengan budaya-budayanya, kadang ada nilai-nilai yang kadang bikin kita serem gitu kan. Tetapi menarik juga, ada juga yang pakai pakaian yang kayaknya kok berat benar, tapi kok menarik juga. Jadi semua itu memperkaya kita. Dan di dalamnya saya bisa merasakan bahwa itulah keagungan Tuhan. Tuhan tidak punya, Tuhan tidak terbatas di dalam kemuliaannya. Di dalam budayanya saja kita bisa terkagum-kagum, apalagi di dalam bagian yang lain. Kemarin saya melihat, saya membaca di dalam sebuah buku, kalau kita mau bertanya kepada Tuhan, sebenarnya ada 1001 pertanyaan, mengapa? Mengapa misalnya ada binatang yang boleh dimakan? Maka mengapa ada yang tidak? Mengapa yang ada binatang yang diciptakan bisa di darat, bisa di air? Kenapa yang satu cuma bisa di darat, nggak bisa di air? Kenapa di satu wilayah banyak dengan airnya, tetapi wilayah yang satu lagi tandus dan gersang? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan, mengapa ada tumbuhan yang bisa menjadi obat, sementara tumbuhan yang lain bisa menjadi penyakit atau racun di dalam kehidupan kita? Jadi begitu kaya Allah kita. 1001 pertanyaan mengapa, mengapa termasuk budaya yang ada, gak bisa kita jawab dengan pemahaman kita yang sangat terbatas ini. Tetapi kalau kita bisa menjadi makhluk yang berbudaya sampai hari ini, ya karena keagungan Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan yang ingin menyatakan dirinya di dalam, kalau istilah yang dikembangkan oleh teologi reform, maka disebut sebagai mandat budaya itu sebagai mandat yang disebut sebagai wahyu umum. Artinya ini penting? Ya penting. Ada hubungannya dengan keselamatan? Tidak ada. Tetapi merefleksikan iman keselamatan kita. Budaya kita merefleksikan tentang iman kita kepada Dia. Nah, sehingga nilai-nilai yang ada dalam budaya itu harus ditaruh sesuai dengan konsep iman Kristen, iman yang percaya kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, fungsi budaya itu adalah untuk merefleksikan suatu sikap takut akan Tuhan dari setiap umat manusia. Di dalam budaya kita bisa merefleksikan sebuah sikap untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dengan mengasihi sesama, refleksi kita dalam kasih kepada sesama, maka di dalam budaya itu ada sebuah bagian di mana kita juga mau menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau Allah menaruh budaya, memberi mandat kepada manusia untuk berbudaya, maka kepada siapa manusia bertanggung jawab? Ya kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga harusnya refleksi daripada budaya itu dinyatakan, dikembalikan lagi kepada sang pemilik budaya. Itu sebab harusnya budaya yang tercipta itu membuat kita mengungkapkan rasa kagum kita, rasa hormat kita, rasa takut kita akan Tuhan itu. Nah, sehingga di dalam hal ini, biarlah di dalam kita berbudaya, itu menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan kemuliaan nama Tuhan, menyaksikan keagungan Tuhan, dan di dalamnya kita bertanggung jawab mengelola secara bijaksana dan hidup berkenan di hadapan Dia. Mari kita